Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadati wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim ulama, sedik pandai tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki bernama Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Ada laki-laki bernama Abdul Muttalib. Abdu hamba, Muttalib nama orang. Abdul Muttalib, hamba si Muttalib. Ada laki-laki nama Abdul Ka'bah. Abdu hamba, Ka'bah, Ka'bah. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ini tiga-tiga ini nama orang jahiliyah. Abdul Muttalib, hamba budak sahaya Muttalib. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Abdus Syams, hamba matahari. Maka ketika Islam datang, dirobahlah nama-nama ini menjadi Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Maka si Abdus Syams, hamba matahari tadi, kampungnya Nun jauh di sana, dari Yaman. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Itulah perjalanan orang kafir Quraisy. Liilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf, perjalanan syita, musim dingin, ke Yaman. Was-shayf, musim panas, ke negeri Syam. Lupa pula ayat. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf, faly'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah, bukan kepada bait. Rabb hadzal bait, Rabb, pemilik, pencipta, pemberi rezeki, pelindung, Rabb hadzal bait. Faly'budu rabb hadzal bait. Siapa dia? Allazi at'amahum min ju', yang memberikan makan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman ketika takut. Zahir batin, usus zahir, maka mesti diisi dengan zahir. Usus yang lapar mesti diisi dengan zahir, dikasih dia makan nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati. Tapi rasa takut tak bisa diisi dengan makanan. Rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri itu tak bisa diisi dengan makanan, diisi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kau ada rasa lapar, makanlah. Tapi kalau kau rasa takut, jangan makan. Karena kalau kau takut makan, takutmu tak hilang. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadah kepada Allah. Lalu kemudian siapa dia? Allazi at'amakum min ju'. Kalau kau lapar, zahir tampak makanan, dia yang ngasih. Wa amanahum min khauf, kalau kau cemas, kau takut, kau sedih, kau galau, kau gundah gulana, Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling besar matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, ketika menengok matahari terbit dia berkata, inilah Tuhanku. Hadza akbar, ini yang paling besar. Bintang kecil, matahari paling besar, inilah Tuhanku yang menghidupkan aku, yang memberi aku makan. Maka diberi nama Abdus Syams, hamba matahari. Datanglah dia ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah tahun ke-7 Hijrah. Akhir-akhir sesudah Nabi mau meninggal. Lalu kemudian masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi, dirobah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sohar, nama kampungnya Daus di Yaman, nama lengkapnya Abdurrahman bin Sohar Ad-Dausi Al-Yamani. Tahun 7 masuk Islam. Tahun 8, tahun 9, tahun 10, tahun 11. Lebih kurang 3 tahun saja bersahabat. Sama-sama makan sama Nabi, sama-sama perang sama Nabi, sama-sama sholat sama Nabi, sama-sama tahajud sama-sama Nabi, sama-sama berjalan sama Nabi. Dan akhirnya perpisahan itu tiba, maka dia pun berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam 3 tahun hidupnya pernah dia bersama dengan Nabi. Kita jauh jarak kita dengan Nabi 1438 tahun yang lalu. Tak bisa kita dengan Nabi. Paling-paling ziarah ke depan makam Nabi. Tapi Nabi berjanji, al-ibadatu fil haraj. Siapa yang istiqamah beribadah pada saat banyak fitnah, banyak perang, banyak pembunuhan, kahijratin ilayya, dia sama seperti hijrah kepadaku, sama seperti mereka yang datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah ketika aku masih hidup, sama dengan Abu Hurairah yang datang kepadaku hijrah. Mudah-mudahan kita semua sama di hadapan Allah bersama para sahabat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu ketika dia masuk Islam, dekat dia dengan Nabi, suka pula membawa kucing. Dipanggil Nabi dia, ya Aba Hir. Hir artinya kucing. Ya Aba Hir, maka dipanggil orang dia Hir kucing. Kalau anak kucing kecil Hurairah, maka dipanggil orang Pak kucing. Oh, kalau gitu ngeje Pak Ustaz. Nggak. Kalau ada orang berkumis dipanggil Pak kumis. Ada orang berjanggut Pak janggui. Ada orang gemuk Pak gapuk. Ada orang kurus Pak kurui. Nah, itu Pak di situ bukan berarti ayah. Jangan dipahami Abu Hurairah ayah kucing. Bukan. Maksudnya siapa yang selalu bawa kucing dipanggil dengan Pak kucing. Kalau kulitnya hitam, Pak hitam. Jadi bapak di situ bukan berarti ayah, menunjukkan bahwa itu panggilan-panggilan. Ini penghinaan nih Pak Ustaz. Masa dia dipanggil bapak ayah kucing? Bukan. Orang yang selalu bawa kucing dipanggil Pak kucing. Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Lalu kemudian suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man basata ridaahu. Siapa yang mau membentangkan sorban yang di pundak ni rida namanya. Saya tak pakai rida, biasa saya pakai. Siapa yang mau membentangkan sorban yang ada di tengkuk ini, diletakkannya di atas pasir, hatta ulqi maqalati hadza, sampai aku menyampaikan hadis ini, maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar dari aku untuk selamanya. Siapa yang mau membentangkan sorbannya ke atas pasir, duduk aku di atasnya, kata Nabi. Setelah itu dia tidak akan lupa. Berlomba-lomba sahabat, dan yang lebih dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dibentangkannya sorbannya, duduk Nabi di atas. Setelah Nabi menyampaikan hadis, Nabi pun bangkit, digulungnya balik. Maka sejak itu kata Abu Hurairah mengaku, aku tak pernah lupa apa yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa di antara para sahabat Nabi, dialah yang paling banyak hafalan hadis, 5374 hadis. 5374 hadis. Ini dipermasalahkan oleh sebagian orang otak-otak bekudis dari kalangan sipilis. Mana mungkin orang bisa 3 tahun bersahabat dengan Nabi hafal 5374 hadis. Sedangkan Abu Hurairah berkawan sama Nabi di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun, tak sampai 200 hadisnya. 23 tahun berkawan sama Nabi, tak sampai 200 hadisnya. Tiba-tiba ini cuma 3 tahun bisa 5374. Kok bisa begitu? Saya kasih ilustrasi. Saya punya tetangga, ya, dia berkawan sama saya sejak kami main patuk lele, sejak kami main ngejar layang-layang, sampailah sekarang berkawan. Paling hafal dia 2 hadis, karena berkawan saja. Tapi ada mahasiswa anak Malaysia, pengajian saya subuh di An-Nur, datang dia. Kajian nanti duha, datang dia. Kajian zuhur, datang dia. Kajian asar, datang dia. Kajian maghrib, datang dia. Kajian isya, datang dia. Qiyamul lail, tahajud malam, datang dia. Satu hari dihafalnya 10 hadis. Maka satu tahun dia sudah hafal 3600 hadis. Kalau mahasiswa satu hari bisa dihafal 10 hadis, satu tahun 3600 hadis, apakah tak mungkin Abu Hurairah bisa menghafal 5374 hadis selama 3 tahun? Oh iya ya. Makanya dipakai, kalau punya otak dipakai. Ini otak dimasukkan ke helm. Pakailah. Jadi andai tak percaya mukjizat pun, kalau ada kaum sekuler liberal materialisme tak percaya kepada mukjizat, tetap masuk akal. Tetap juga dia berkata, aku tak percaya. Mana mungkin orang bisa hafal 5374 hadis? Terbukalah berita bahwa Mossad, agen Israel, akan menyerang Mesir. Diberitakan oleh koran Mesir. Heran Mossad. Loh, kok bisa Mesir tahu cerita kita akan menyerang? Padahal detektor logam tidak mungkin bisa masuk ke kem-kem tentara Israel. Sekecil apapun logam, buka ikat pinggang, sudah buka. Buka lagi, jarum pentol, sudah. Gunting, sudah. Tetap juga bunyi, rupanya ada baut di lutut. Saking tajamnya detektor tadi. Kok bisa ini bocor berita? Rupanya agen Mesir lebih hebat daripada agen Mossad. Gimana bisa berita itu bocor? Dimasukkannya anak umur 7 tahun jual telur rebus sama kacang. Masuk anak, rupanya tentara Israel ini suka juga makan telur rebus sama kacang. Beritanya saya baca di harian Ahram Mesir waktu masih kuliah. Cerita nostalgia dulu bagaimana bocornya berita agen Mossad akan menyerang Mesir. Waktu itu Israel sudah menguasai provinsi Ismailiyah. Tiba-tiba mereka tahu, loh kok bisa tahu? Rupanya anak umur 7 tahun tadi super jenius. Masuk dia jual telur rebus sama kacang, mereka silakan. Masuk dia ke kem-kem, masuk dia ke ruang-ruang, masuk. Semua yang dia dengar dari awal sampai akhir bisa diceritakannya balik. Dan itu kalau yang tak percaya, coba buka tes IQ anak jenius yang di youtube.com. 537 CCQQWW, 523811133881177QQCCWW. Bisa diulangnya balik. Coba buka nanti. Kok kami tak pernah? Bukalah sekali-sekali. Tengok bagaimana. Jadi ternyata anak-anak jenius itu ada. Dan dua hujah cukuplah menjadi jawaban bagi orang-orang yang tak percaya tentang hafalan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan jangan lupa, hadis itu bukan cuma cakap Nabi. Hadis itu ada tiga. Ma'udhifa ilan Nabi SAW min qawlin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, perbuatan sahabat yang diperakui oleh Nabi. Jadi dari mulai Nabi keluar rumah, sahabat itu menunggu di bawah pokok kurma, mengintai kira-kira Nabi nanti keluar kaki kanan apa kaki kiri. Begitu Nabi masuk masjid, mereka menengok bagaimana solat Nabi, bagaimana Nabi mengangkat tangan, bagaimana telunjuk Nabi. Begitulah cintanya mereka. Kalau Nabi selesai makan, bagaimana tangannya, apakah dibersihkannya dengan mulutnya apa? Nah, itu ditengok Nabi, sahabat semua. Makanya jangan bayangkan, oh kalau gitu capek sekali Nabi ngomong aja. Tidak, karena hadis bukan qauli, bukan cakap. Ada hadis qauli, bicara. Ada hadis fi'li, perbuatan. Bagaimana dia melangkah, bagaimana dia senyum, bagaimana rambutnya, bagaimana kakinya, bagaimana sorbannya, bagaimana jenggotnya, bagaimana jubahnya. Itu semua hadis juga. Dan sahabat yang berbuat sesuatu disetujui oleh Nabi, itu pun juga hadis. Apa hadis itu? Ma'udhifa ala Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuliqiyatin min ba'di bi'isatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana sifatnya? Kana katsiral ibadah. Abu Hurairah itu ibadahnya kasir. Yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihah. Satu hari bertasbih, kita hitung berapa kali dia satu hari bertasbih. 12,000 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa yang ingin merasakan macam tasbih Abu Hurairah, besok buat 12,000 kali. Satu hari tasbih Abu Hurairah 12,000 kali tasbih. Ini hujjah membantah orang-orang yang membid'ahkan orang tasbih zikir menetapkan angka. Kalau satu hari bertasbih berapa? 1,000 bid'ah. Kalau tasbih satu hari berapa? 5,000 bid'ah. Abu Hurairah bertasbih satu hari 12,000, 12,000. Wa yaqul, apa kata dia? Usabbihu biqadri dini. Aku bertasbih sesuai dengan kadar kekuatan agama. Wa kana haliman bin nas, orangnya sabar, orangnya santun, orangnya lembut kepada manusia. Syadidul faqri, dan orangnya pula hidup zuhud, tidak boros, tidak poya-poya, tidak hidup bermewah-mewahan. Hidupnya seadanya saja. Dari mulai sorbannya, jubahnya, bajunya, selop terompahnya, biasa saja. Lalu kemudian orangnya amat sangat cinta kepada ilmu dan tinggalnya termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, Masjid Nabawi, kiblat, mimbar, rumah Nabi. Di belakang itu ada tempat, disitulah para Ahlus Suffah. Sahabat-sahabat yang pindah dari Makkah tak ada rumah, sahabat yang susah makan dikasih oleh para sahabat yang mampu. Inilah dia Ahlus Suffah. Dan termasuklah Ahlus Suffah itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meninggal di Baqi, dimakamkan di pemakaman Baqi tahun 58 Hijrah. Bapak ibu yang ziarah ke pemakaman Baqi, walaupun tak nampak lagi nisannya di mana makamnya, tapi di sanalah dia masuk dalam ucapan salam kita. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun ya rahmullahu al-mustaqimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Baca aja. Saya tak hafal Pak Ustaz. Baca pendek aja. Assalamualaikum ya ala al-kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Dah, itulah sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita kaji malam ini. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar. Hadis malam ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dusi Al-Yamani. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang kularang, fajtanibuh, jauh. Apa saja yang kularang, jauh. Ustaz tanya-tanya, Ustaz Somad, ya, kenapa kita tak boleh makan babi? Tak usah makan babi. Tapi katanya enak Pak Ustaz. Mau kau makan, makanlah. Ustaz cari-cari, pokoknya kata Allah haram. Innamal khamru khamar, mal wal maisir judi, wal ansab, menyembeli binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauh. Dah, kenapa kau tidak pakai celana sempit? Karena dilarang. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kamu bersolek-solek jahiliyah. Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai pakaian, ariyatun, tapi telanjang. Belum pernah nampakku lagi, kata Nabi. Tapi nanti kamu yang hidup panjang umurnya di akhir zaman akan melihat itu. Nisaun, kasiyatun, ariyatun. Maka kalau sudah dilarang Nabi SAW, mana haitukum, apa yang kularang, anhu fajtanibu, kamu jauhi. Jangan banyak-banyak tanya. Jangan macam Bani Israel. Bani Israel ni pandai berkilah, berkilah. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabat, Yahudi, ya, kalian mau beribadah hari apa? Kalian mau beribadah hari apa orang Yahudi? Karena Yahudi ini orangnya degil. Nanti kalau Allah yang menentukan, mereka tak patuh, maka Allah kasih pilihan. Kau mau beribadah hari apa? Kata mereka, kami ibadah hari Sabat ajalah. Sabtu kata kita, Sabat kata dia. Kami ibadah hari Sabat aja. Oke. Gitu kalau kalian mau ibadah hari Sabat, ibadahlah. Tapi diuji Allah. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabat itu pula lah ikan banyak berkeliaran. Hari lain tak ada. Senin tak ada, Selasa tak ada, Rabu tak ada. Yauma la yasbituna la ta'tihim. Begitu juga kami ini Pak Ustaz. Asal Senin malam Selasa banyak orang mau beli. Hari lain tak ada. Ah, ini nasibnya macam Yahudi juga ini. Jadi kalau sudah dilarang, hari Sabtu kalian jangan nangkap ikan. Hari Sabtu itu ibadah. Berkilahlah otak Yahudi tadi. Gimana caranya? Digalinya lubang kolam di dekat pantai. Gali pagi hari Ahad itu, sebelum pergi beribadah kepada Tuhan, digalinya lubang dekat pantai. Habis itu dia pergi. Tentu datang air pasang. Pas datang air pasang, naik ikan pun masuk ke kolam. Datanglah Nabi Yahudi mengecam, mencela. Kenapa kalian menangkap ikan? Allah kan sudah janji hari Sabtu supaya beribadah. Kenapa kalian nangkap ikan? Apa kata mereka? Kami tak ada nangkap ikan. Ikan itu masuk sendiri ke dalam. Mana ada kan? Kami cuma gali tadi pagi. Pasti air pasang, masuk dia ke dalam. Nanti pas sore, ini. Jadi kalau ada yang model begini, ini otak-otak Yahudi. Jadi pandai berkilah dan berkelit. Oleh sebab itu, maka banyaklah nabi-nabi itu diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Sampailah hari ini Bani Israel ini, Masya Allah, celaka 12, Donald Bebek setuju pula sama Islam. Inilah apa efeknya dengan diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yang pertama, maka Israel akan leluasa menghancurkan Masjidil Aqsa, karena itu sudah dianggap ibu kota dia. Yang kedua, umat Islam yang tak punya KTP, tak punya KK, maka RT-RT RW tak bisa lagi membantu, karena sudah dijadikan ibu kota mereka. Yang ketiga, itu tidak lagi dijadikan cagar budaya internasional, maka lembaga PBB tak bisa lagi melindungi, karena sudah diresmikan sebagai ibu kota Israel. Dan itu pula lah wallahu alam skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap yang baik-baik saja. Ini sebenarnya sudah lama dulu presiden mereka pertama, Golda Meir, perempuan. Apa kata dia? Waktu pertama kali aku menyerang Palestina, satu malam kami tak bisa tidur karena kami cemas besok umat Islam, negeri-negeri Arab, seluruh dunia akan mengamuk ketika kami malam itu menyerang Palestina. Tapi begitu pagi kami sadar, tak ada satupun serangan balasan, maka kami sadar sesungguhnya kami sedang menyerang bangsa yang sedang tidur, kata dia. Insyaallah pekan baru tak ada yang tidur. Allahu Akbar. Tengoklah, jangankan Palestina, Ustaz Somadnya jadi ganggu berteriak mereka. Biasa, ada yang mau mencabut keris lah, ada yang mencabut pedang. Tadi mana kerisnya? Luar biasa. Begitulah cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang yang menyuarakan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya asal dilarang sama Allah, dah. Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Iya. Kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya. Kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh, pernah lah Ustaz. Pernah tak ada pertanyaan multiple choice? Ya. Presiden Amerika. Satu. Presiden Soekarno. Dua.

pancung nih Rasulullah, kalau tak pancung atas, pancung bawah menjadilah. Tak betul ini katanya. Lalu kemudian kata Rasulullah, tenang, calling down, tenang kalian. Lalu Nabi ingin mengajak orang yang pakai otak, diajak dia pakai otak. Tapi kalau orang pakai otot, baru dikajar dia pakai otot. Diajak dia pakai otak. Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Terdiam dia. Ternyata orang ketika ke orang lain, baru dia anggap objek. Padahal dia punya perempuan yang dekat-dekat dengan dirinya. Ibunya, adiknya, kakaknya, istrinya, bahkan dia punya anak perempuan. Maka saya sampaikan di lokal, di kelas, kalian jangan kalian ganggu-ganggu itu mahasiswi-mahasiswi itu. Mereka itu adik kalian, mereka itu kakak kalian. Bagaimana kalau kakak kalian diganggu? Bagaimana kalau adik kalian diganggu? Saya tak ada kakak, saya perempuan, Pak. Nah, ini Yahudi ini. Banyak orang Yahudi sekarang dah bukan baru. Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang kularang, jauhi. Jangan kau coba-coba. Jangan kau ingin mengetes-netes. Pokoknya sudah kularang. Ustaz Somad, ini kan bukan untuk mabuk, ini untuk ngangatkan badan aja. Kan badan. Saya insya Allah kalau cuma seteguk dua teguk tak mabuk, Ustaz. Dari mana kau tahu kalau seteguk dua teguk tak mabuk? Maka Nabi sudah memberikan takaran. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ini banyak orang mau ambil celah, sedikit aja. Ini haram nih kata Ustaz Somad. Ngalah Ustaz itu kan tak tahu, belum pernah dia nyoba. Ini untuk ngangat-ngangatkan badan musim dingin aja. Ini kan hujan nih sekarang. Gak apa-apa, begitu diminum satu teguk, mabuk tiga hari. Baru dia tahu. Jadi ikutilah. Banyak orang sekarang merasa pintar, lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustaz, masalah salat saya ikut. Masalah puasa saya ikut. Masalah hari raya apalagi. Tapi kalau masalah berdua-dua dengan perempuan ini, ada larangan katanya la yaqluwanna rajulun wa imra'atun illa ma'azima khamin. Jangan berdua-duaan dengan perempuan yang tak mahram. Kami kan enggak ada buat apa-apa. Ustaz aja yang suuzon. Kami udah seperti teman kok. Dari kecil kami udah main-main sama-sama. TTM, teman tapi mesra. Oleh sebab itu maka kalau sudah dilarang, ikut sajalah. Jangan berdua-duaan. Kalau ada yang berdua-duaan, maka yang ketiganya itu adalah setan. Disuruhnya maknya masuk. Mak, masuk ke dalam. Ini aku dan pacarku, mak kalau bertiga setan nih. Padahal maksudnya jangan kau berdua-duaan. Kalau kau berduaan akan datang setan menggoda. Berzinalah kalian. Pokoknya saya sudah dilarang Allah SWT. Jangan sok tahu, jangan sok hebat, jangan sok mantap, jangan sok paten. Mana haitukum anhu, apa yang kularang? Fajtanibu. Diambil dari kata ijtanibu, jauhi. Apapun dia jauhi. Baik masalah dosa zahir maupun dosa batin, bukan batil. Batin. Dosa zahir mana? Khamar, dosa zahir. Sabu-sabu, dosa zahir. Mix-mix, dosa zahir. Karsbek, dosa zahir. Putau, dosa zahir. Kopi, dosa zahir. Apa lho kopi, dosa zahir? Campur sama spiritus. Nah, itu dosa zahir. WTS, dosa zahir. PSK, dosa zahir. Perempuan tak menutup aurat, dosa zahir. Itu yang nampak. Ada lagi dosa batin. Apa dia? Hasad, riya, sum'ah, dendam kesumat, busuk hati, santet, tuju, sihir, black magic. Oh, ada white magic, Pak Ustaz. Pokoknya asal magic, black semuanya. Tak ada magic syariah. Nah, oleh sebab itu maka, kalau sudah kularang kamu semua, kalian jauhi baik yang zahir maupun yang batin. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, sirran wa ala niyatan, ya ghafurur rahim. Ampunkan aku ya Allah, Wa manahaitukum anhu. Manahaitukum anhu fajtanibu. Jauhilah. Berapa lama kita disuruh menjauhi? Kejap saja. Bukan lama. Allah nyuruh kita jauhi anjing, jauhi babi, jauhi khamar, jauhi zina, jauhi macam-macam itu sampai kapan? Sampai malaikat maut datang. Itu aja. Bukan lama. Saya tak sabar Pak Ustaz. Amin taklah cepat dia datang. Asal sudah datang malaikat maut, maka tersenyumlah engkau karena kau sudah selamat. Itulah mengapa ketika dibuka wajah penutup, penutup wajah jamaah masjid raya Senapelan senyum. Kenapa orang jamaah masjid Senapelan itu kalau dibuka wajahnya tersenyum? Karena dia sudah selamat dari yang dilarang-larang Allah SWT. Banyak yang takut mengaminkan. Nanti oh aminkan mati pula. Apa pula takut mati? Hidup dan mati adalah pasangan dua mata uang. Kalau cuma ada hidup tak mati, mana laku duit? Pasangan hidup mati, pasangan ganteng jelek, pasangan cantik lapu. Maka siap cantik, siap keriput. Siap ganteng, siap tua. Siap muda perkasa, siap lumpuh. Maka siap hidup juga siap mati. Jangan takut mati. Tapi jangan pula gara-gara kita udah jangan takut mati, balik dari sini tak ada nengok lampu merah lagi. Prit. Kenapa kau tak tengok lampu merah? Kata Ustaz Somad, kalau tak mati, tak mati Pak Polisi. Sasek Ustaz Wa'ang. Manahaitukum anhu. Apa yang kularang? Fajtanibu, jauhilah. Su'uzon, jauhi. Su'uzon, jauhi. Kalau kita ragu betul, tanya dia. Tanya baik-baik, dekat-dekat. Ustaz-ustaz, ya. Aku takut su'uzon. Ada yang mau kutanya nih Pak Ustaz. Apa namanya? Ustaz kenapa gondrong? Oh gitulah, jangan tulis di WA. Jangan tulis. Saya mau pergi umroh. Nanti habis tahallul baru gundul. Habis. Masa bayar 15 rial rambut pendek? Rugi lah. Kalau panjang kan terasa dia kerja. Itu makanya tanya dulu yang su'uzon. Ya ayyuhallazina amanu, ay orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah sangka-sangka. Ini dosa batin. Kalau dosa zahir banyak orang selamat, dosa zahir insyaallah banyak orang selamat. Saya kalau sudah duduk sama anak-anak muda jamaah-jamaah, asal lewatlah perempuan agak membuka aurat, tunduk mereka semua. Takut dia tersa zahir, tunduk. Saya pula menengok. Takut mereka. Insyaallah kalau dosa-dosa zahir banyak kita selamat. Tapi dosa batin, berbisik-bisik. Maka kadang laki-laki ini ketika duduk di tepi jalan atau dekat pasar, astagfirullah. Kenapa bang? Rusak hatiku tadi. Apa yang abang ingat? Mantan. Lepak. Manahaitukum anhu, apa yang kularang kamu? Fajtanibu, jauhilah. Kita lanjutkan. Wa ma amartukum. Malam ini hadis yang ke-9. Bagi yang membawa kitab, hadis yang ke-9. Nanti selesai 40, kita satukan semua dalam satu folder 40 MP3. Terserah, download gratis di internet. Wa ma amartukum bihi, apa yang kuperintahkan? Fafalu, laksanakan. Mana yang lebih duluan, larangan atau perintah? Larangan. Kenapa larangan lebih dulu daripada perintah? Saking beratnya menjauhi larangan. Banyak yang sanggup sholat tahajud, banyak yang sanggup sholat ke masjid, banyak yang sanggup berzakat, tapi banyak juga yang korupsi. Siapapun ustaz yang ceramah, mau di Masjidil Haram maupun di Istiqlal, isinya cuma dua, suruh larang, tegah suruh, tegah kata orang Melayu, tegah larang suruh, itulah isi agama ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, yang kularang tinggalkan. Wa ma amartukum bihi faf'alu min, yang kuperintahkan buat. Jangan kalian balik. yang kularang kalian buat, yang kusuruh kalian tak buat. Oleh sebab itu maka orang tua menasihati anak begitu juga. Kamu mesti sholat, kamu mesti puasa sunat, kamu mesti banyak zikir, mesti hemat, jangan uang pakai macam-macam. Itu HP yang kau belikan kau gunakan untuk yang bagus-bagus. Jangan sampai kau zina, jangan narkoba, jangan pergaulan bebas. Suruh, larang. Petua-petua, petata, petitin, ini mama. Pantun-pantun lembaga adat Melayu. Isinya dua itu saja, suruh, larang. Tapi ternyata menjauhi larangan jauh lebih berat daripada melaksanakan perintah. Makanya ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Suruh sholat, sholat ya. Disuruh puasa, rajin puasa sunnah, tapi maksiat jalan terus. Maka ditekankan dalam hadis ini, apa yang kularang jauhi, apa yang kusuruh faf'alu minhu, laksanakan. Mastata'tum, ma istata'tum, semampu kamu. Ini hadis bermasalah. Ada orang belajar hadis, dibacanya terjemah, apa yang aku perintahkan kepada kamu, laksanakanlah semampu kamu. Patutlah dia sholat maghrib aja. Kok kenapa tak pernah subuh ke masjid? Ini dalilnya Pak Ustaz. Apa yang ku perintahkan, laksanakanlah semampu kamu. Kebetulan aku baru mampu maghrib aja. Makna mastata'tum di sini artinya sesuai kemampuan kamu yang sudah ditetapkan Allah dalam hukum taklifi syar'i. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunnat. Di atas sunnat, di bawah wajib. Sunnat mu'akkad, kurban. Sunnat mu'akkad, akikah. Sunnat mu'akkad. Nah, ini sunnat mu'akkad. Oleh sebab itu maka dalam beragama ini mesti jangan dipahami tekstual, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa yang kuperintahkan, maka laksanakanlah semampu kamu. Kok kenapa belum pakai jilbab? Saya mampunya baru pakai rok aja Pak Ustaz. Ini dalilnya. Ngaji, ngaji, ngaji. Masalah ustadznya ganti-ganti. Imam Tabrani gurunya 3.500 orang. Jangan. Balik bapak ibu adik-adik dari sini, ambil pensil, ambil kertas, tolong hitung guru dari TK sampai sekarang berapa orang. Guru-guru kita di Pekanbaru ini berapa? Ustadz Mardi Muhammad Saleh, Ustadz Dr. Mustafa Umar, Ustadz Dr. Saidul Amin, Ustadz Dr. Helmi Basri, Ustadz Dr. Itu yang dokter-dokternya aja dulu kita itu. Habis itu baru yang lagi cemas. Ada tak sampai 50 orang? Saya rasa tak sampai. Saya Ustadz Somad, semua Ustadz MDI itu pernah saya dengar ceramahnya 1000. Ditambah Ustadz Ikmi 600. 1600. Tambah lagi Ustadz Itiadul Mubalighin, tambah Ustadz Ikadi, tambah Ustadz Muhammadiyah, tambah banyak Ustadz-Ustadz kita. Maka tidak kekurangan Ustadz di Pekanbaru. Siapa saja penceramahnya, apapun judul kajiannya, datang, duduk, dengar, diam. Isi ceramahnya itu cuma dua, suruh, larang. Yang suruh buat, yang larang tinggalkan. Ini pesan Nabi SAW. Mastata'tum, semampu kamu. Semampu kamu menurut beban hukum syar'i. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tak bisa pakai air, jangan bersedih hati tayamum. Aku sedihlah hatiku tayamum ni Pak Ustaz. Salatmu sah, tapi rasanya kok tak sah. Ibadah itu bukan pakai rasa. Yang pakai rasa itu teh manis. Ibadah itu pakai hukum. Asal menurut hukum sudah sah, sah. Yang pakai rasa-rasa, pakailah hukum. Karena dalamnya ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Perintahnya kuat, wajib. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Mastata'tum, semampu kamu. Allah tak pernah bebani kamu lebih daripada kemampuan kamu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu dulu banyak dibinasakan Allah Ta'ala. Kenapa? Kasratu masailihim, karena banyak-banyak tanya. Ya, sikit-sikit tanya, sikit-sikit tanya, tapi beramal tidak. Gara-gara banyak tanya, Musa, tolonglah kau tanya Tuhan, kira-kira yang dia mau itu potong lembu warna apa? Cari dulu lembu warna kuning. Kuningnya kuning tua apa kuning muda? Kuning yang sedap dipandang mata. Sapinya sudah pernah dipakai membajak sawah apa belum? Yang belum pernah dipakai membajak sawah, umur sapinya umur berapa? Akhirnya perintah tadi semakin berat. Padahal semestinya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu sembelihlah seekor sapi, cukup. Tapi karena pertanyaan, maka muncullah sapinya harus berwarna kuning. Baqaratun safra tasurrun nazirin. Kuning dan enak ditengok mata. La bikr awanum baina dzalik, la faridu wala bikr, tidak tua tidak muda, awanum baina dzalik, pertengahan, dan belum pernah dipakai untuk membajak. Oh, berat itu mencari sapi yang kuning langsat. Mana mau dicari, orang aja sawah busuk. Itu belum pernah dipakai membajak. Tapi musibatu qaumin inda qaumin fawaidu, musibah bagi suatu kaum ternyata ada manfaat di kaum yang lain. Bagi Bani Israel musibah harus mencari sapi yang enak dipandang mata, belum dipakai membaja, tak tua tak muda, tapi ada yang mendapat untung dari situ. Siapa? Seorang anak lajang yang berbakti. Dilepaskannya lah sapi ke dalam hutan, dan sampai masanya sapi macam yang dicari Yahudi itulah sapi punya dia, berkat baktinya kepada bundanya, ibunya, emaknya. Maka kemudian dibayarlah sapi itu seberat emas. Masya Allah. Tapi jangan dibesarkan sapi macam itu, takkan dicari orang lagi sekarang. Jangan berpikir, jangan mimpi di siang bolong. Intinya adalah kapan disuruh Allah buat, apa yang dilarang Allah tinggalkan. Ustaz Somad, ya, mengusap kepala itu yang mana Pak Ustaz? Kalau menurut mazhab Syafi'i, sikit aja cukup. Kalau menurut mazhab Hanafi, masuk tapak tangan ke dalam. Kalau menurut mazhab Maliki, kau sapu dari muka ke belakang, maju lagi muka, nyambung ke telinga. Oh, tapi katanya Ustaz tiga helai cukup. Sebahagian, bukan semua, sebahagian mazhab Syafi'i ada yang berpendapat tiga helai aja cukup, kata dia. Itu mana mungkin tiga helai? Basah tangan sikit aja, cukup. Atau ubun-ubun aja cukup, sikit. Katanya tiga helai Pak Ustaz. Nah, kalau kau mau tiga helai juga, usah tiga. Yang tiga helai itu Pak Ustaz dari pangkal ke ujung atau boleh dari tengah? Makan ini mencari-cari masalah. Mana pula? Saya mau tanya Bapak Ibu, yang 40 tahun, yang 50 tahun, yang 20 tahun, siapalah yang pernah berwudu tiga helai? Satu. Itu kan mencari-cari pasal. Pokoknya amalkan aja. Mau pakai Hanafi silakan, pakai Syafi'i silakan, pakai Maliki. Ustaz Somad, bismillah itu gimana? Mazhab Syafi'i jahar. Imam kita tadi jahar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hambali sir. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Sirnya gimana Ustaz? Agak terdengar sedikit tak ke mikrofon? Janganlah terlalu detail. Pokoknya mengkaji sudah dikaji, dah amalkan. Kita ini mengaji untuk sebagai amal. Tadi ada mahasiswa nanya saya, Ustadz, apa bedanya ilmu dengan thaqafah? Kalau berubah menjadi amal, itu namanya ilmu. Kalau tidak jadi amal, sekedar pengetahuan saja, itu namanya thaqafah. Pengetahuan, information. Makanya Syekh Ali Jum'ah tidak setuju kalau ilmu diterjemahkan dengan knowledge. Knowledge itu. Knowledge. Itu kata dia bukan ilmu. Karena ilmu dalam Islam, semua yang berubah menjadi amal, itu ilmu. Maka kalau ada orang suka pengajian, tahu Hanafi, tahu Maliki, tahu Syafi'i, tahu Hambali, tahu Zahiri, tahu semua. Salat menurut etimologi, salat menurut terminologi, salat menurut mazhab Syafi'i, salat menurut Imam Ibn Taymiyah, salat menurut Syekh Ibn Aziz bin Bas, salat menurut Syekh Ibn Utsaimin, salat faham semua. Tapi pas tanya, kau salat? Enggak. Nah, itu namanya thaqafah. Sekedar pengetahuan saja. Jangan lupa, orang di barat sana mengkaji Islam. Dibukalah fakultas namanya Islamic Studies. Islamic Studies, mengkaji Islam, bahkan mengkaji Middle East, Timur Tengah in Islamic Studies. Snok Horgrons dari Belanda, itu termasuk alumni Islamic Studies dari Leiden University. Hebat mereka. Arend van Wensing. Arend Jan Wensing. Itu orientalis. Bisa ditulisnya Kamus Indeks Mencari Hadis dalam 9 kitab hadis. Bapak Ibu kalau bingung mencari hadis dalam 9 kitab, cukup buka buku si orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang barat yang mengkaji timur. Makanya ada istilah si anu berwajah oriental. Itu artinya berwajah timur. Orientalis, orang barat yang mengkaji Islam. Setelah dikajinya, dicarinya kelemahan-kelemahan, ada yang dapat hidayah masuk Islam. Namanya Martin Links masuk Islam. Ada yang masuk Islam namanya Rene Geno, dirubah namanya menjadi Abdul Ahad. Ada yang masuk Islam namanya Piktol Marmado. Ada yang masuk Islam lagi namanya Chuck Stephen. Itu tidak orientalis tapi artis. Ada lagi yang masuk Islam, tapi ada pula yang memuji-muji Islam tapi tak masuk Islam. Annie Mary Schimmel, perempuan. Ditulisnya di batu nisan, Al insan matu, manusia itu mati. Fa iza al insan matu, manusia itu sebenarnya mati, kata dia. Wa iza matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka hidup. Kita ini sebetulnya kata dia mati semua. Tapi ketika nanti kita mati meninggalkan dunia, barulah kita hidup. Barulah kita sadar bahwa kita ini sudah di mana dan membawa apa. Ternyata rumah yang besar tinggal, kendaraan yang megah mewah tinggal, anak istri, barulah sadar, oh rupanya aku selama ini hanya bermimpi saja dan sekarang. Nah, jadi percaya dia tentang akhirat. Tapi pas ditanya, apakah kau bersyahadat? Tak pernah ditampakkannya syahadatnya depan orang banyak. Mungkin dia takut kecaman, takut dipersekusi, takut macam-macam. Tapi yang jelas kita bersyahadat di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, maka kalau cerita masalah perintah dan larangan, asal diperintahkan, laksanakan. Yang dilarangnya, tapi kebetulan anak bapak ibu fakultas kedokteran, oh, semua perintah-perintah dalam Islam bisa dijelaskannya. Mantap. Kenapa mesti cuci tangan? Karena ada keringat-keringat menyebabkan bakteri, influenza, tipoid, demam. Kenapa mesti potong kuku? Karena ada telur-telur cacing di dalam kuku. Kenapa mesti kumur-kumur gosok gigi? Karena membersihkan. Berikut ini, mari kita dengarkan kultum dari Bapak Profesor, Doktor, Dokter, SPOG, entah apa-apa titelnya. Saking kan banyaknya, semua orang menganga mendengarkan ceramah. Apa yang kau paham? Hebat betul bahasanya, sampai aku pun tak ngerti apa katanya. Kan bangga kita. Besoknya pula, berikut ini kultum dari Bapak Profesor Dr. SH MH Doctor of Philosophy dari Leiden University tentang masalah hukum konvensional. Silakan. Yang penting basic anak-anak kita sudah khatam arba'in 3 kali. Arba'in kelas 1, arba'in kelas 2, arba'in kelas 3. 30 3 kali arba'in dia hafal hadis, hafal pula Quran. Anak ibu hafal Quran, wah hafal. Dia kemarin kan itu sekolah Islam terpadu. Dia kemarin kan sekolah Islam. Berapa juz hafalnya? Juz 30. Itu program di sana. Maka bangga kita. Nah, jadi kalau Ustaz Somad yang bercerita tentang hikmah-hikmah perintah, mengapa kita memasukkan air ke hidung istinsyak. Saya sedang duduk di lobi hotel. Duduk di sebelah saya ada bapak-bapak sedang cerita berdua. Dari ngomongnya kelihatannya orang umum. Ternyata kata dia, ketika kita sedang beristinsyak, mengambil air masuk ke hidung, itu kita tarik ke atas, maka itu membantu menaikkan oksigen masuk ke otak. Sedangkan jantung ini menyemburkan oksigen ke otak, ternyata kurang, karena darah yang disemburkannya beku gara-gara banyak gula. Orang kena diabetes, maka gula membekukan darah, lemak, kolesterol, maka dibantu dengan istinsyak. Sebelum wudhu, ambil air, masukkan. Bulu-bulu hidung bersih, tidak kena penyakit debu, lalu kemudian naik airnya, membantu yang flu-flu, yang bersin-bersin, yang influenza sehat, keluar dahak-dahaknya, lalu kemudian terbantu naik oksigen ke otak. Kata dia, mereka sedang ngobrol, saya diam aja, pura-pura aja saya tak dengar. Lalu saya nguping juga. Apa mananya? Oh, ternyata mereka paham. Nah, kenapa Ustaz tak pernah ceramah menyampaikan kajian? Berikut ini kajian kita adalah mukjizat-mukjizat ilmiah seputar wudu. Kenapa Ustaz tak pernah sampaikan? Bukan bidang saya. Kalau saya menyampaikan mukjizat wudu menurut ilmu kedokteran. Selesai saya ceramah, datang dokter. Kata Pak Dokter, kami pun tak pernah paham tentang itu, Pak Ustaz. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Saya ingin bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib, aneh-aneh. Maka saya fokus pada bidang saya saja. Tapi anak-anak, bapak ibu yang dalam bidang medis, dalam bidang hukum, dalam bidang saintek, silakan. Geologi, ilmu bumi, antropologi, sejarah, budaya, maka dia mau menyampaikan apa hikmah di balik perintah Allah. Ini amat sangat baik untuk menambah pengetahuan. Oh, kalau gitu kami tak boleh banyak-banyak tanya, Pak Ustaz. Boleh. Nanya tidak tahu, cari tahu. Boleh. Tapi sudah tahu untuk ngetes-ngetes, untuk nanya-nanya, nah, kita tes dulu Ustaz Somad. Ustaz, gimana tentang alam malakut, alam nasut, alam lahut, alam jabarut? Hah, tak bisa dia jawab. Nampaknya belum putih makrifat. Kulit-kulit kitab aja bapak-bapak. Ini kita tanya. Oleh sebab itu maka kalau ada orang bertanya mau cari paham, namanya istifham. Istifham, question word, tanda tanya. Istifham diambil dari kata faham. Alif sinta cari. Istifham cari paham. Tak paham cari paham. Tak tahu cari tahu. Tak mau tahu dikasih tahu. Tapi ada orang mau mengetes-ngetes, mau menguji-nguji. Ustaz Somad, ya, ini pertanyaan sudah pernah saya tanyakan kepada alumni Amerika dan mereka tak bisa menjawab. Ini yang saya tanya ke Ustaz. Mukaddimahnya aja udah enggak enak. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, di mana letak la, di mana letak ilaha, di mana letak Allah? Kemana dipukulkan? Oh, mengetes-ngetes nih. Saya jawab, begitu saya jawab terdiam dia. Entah dia paham atau tidak, Allah malam. Ditutup hadis ini dengan waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka ikhtilaf terhadap nabi-nabi mereka. Mereka itu orangnya degil, tengkar, membantah nabi-nabi, sedangkan kita semuanya percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Musa. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tak pernah beda-bedakan. Percaya kami kepada Musa ketika peresmian sebuah gereja, sebuah masjid di Eropa, yang awalnya gereja dibeli orang Islam, dirubah jadi masjid. Maka diundanglah penceramahnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Dan acara-acara di Eropa itu yang hadir tidak hanya Muslim, Yahudi, Nasrani, Konghucu, datang semua. Tiba-tiba datanglah orang bertanya kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ahli tafsir, Syekhul Mufassirin Al-Azhar Kairo, meninggal tahun 1998. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kata si non-muslim, ya, kenapa laki-laki muslim boleh menikahi Yahudi Nasrani dalam sebagian mazhab? Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali boleh. Kenapa menikahi ahli kitab maksudnya? Ahli kitab. Kenapa laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab, sedangkan kami yang ahli kitab tak boleh menikahi perempuan muslimah? Saya ulang balik pertanyaannya. Kenapa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab, kenapa kami yang non-muslim, Yahudi Nasrani, tak boleh menikahi perempuan kalian? Dijawab sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, kami percaya Nabi kalian, kami percaya Musa, kami percaya Isa, maka kami boleh menikahi gadis kalian. Kalau kalian mau percaya Nabi kami, ambillah anak gadis kami. Maksud ucapan Syekh Asy'arawi, kalian silakan nikahi anak gadis kami dengan syarat percaya sama Nabi kami, asyhadu an la ilaha illallah. Atau diam dia. Syekh Asy'arawi mau dia lawan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tahu banyak tentang Syekh Asy'arawi, tanya Dr. Mustafa Umar. Kenapa? Karena disertasi Dr. S3 beliau tentang tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Saya penggemar berat Syekh Asy'arawi. Tengok video ceramahnya di YouTube. Syekh Asy'arawi umurnya 80, tapi kalau memberi ceramah bangkit semangat gitu. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi cerdas, tanya jawabnya bernas. Bacalah Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jadi kita tak pernah mempermasalahkan nabi-nabi dan rasul. Kita percaya kepada Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Kita percaya kepada Musa, kita percaya kepada Isa, kita percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi percaya kepada Musa, tapi tak percaya kepada Isa. Nasrani percaya kepada Isa, tapi tak percaya kepada Muhammad. Sedangkan kita percaya kepada Musa, percaya kepada Isa, dan percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah-kisah Israiliyat yang ditempelkan kepada nabi-nabi, maka datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan mereka, membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tak layak. Maka kita berkata Allahu subhanahu wa ta'ala amma yasifun, ta'ala maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka berikan. Begitu juga mereka mengatakan Nabi Dawud pernah naik ke atas mengintip orang mandi, lalu nampaknya istri panglimanya, dipanggilnya panglimanya supaya berperang, supaya mati nanti diambilnya istri panglima. Maka itu kisah-kisah Israiliyat yang ditempelkan kepada Nabi Daud, ditempelkan kepada Nabi Sulaiman. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibersihkannya Daud. Maka ahabbu shaum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa siapa? Puasa Daud alaihissalam. Dan Daud orangnya zuhud, alanna lahul hadid, besi lunak. Ini besi bisa dilunakkan Nabi Daud, dibuatnya menjadi baju besi, dijualnya baju besi itu, itulah yang dipakainya untuk makan. Maka Nabi Daud bersih dari makan syubhat, puasa sunat, dan dia berkuasa. Daud alaihissalam. Nabi datang membersihkan kisah-kisah ini. Isa dituduh mereka anak zina. Yahudi benci betul dengan Nabi Isa. Mereka katakan Isa anak zina. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan mal masihu ibnu maryama illa rasul. Isa itu rasul. Yang mengangkat derajat Isa alaihi salam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tak boleh mengejek Nabi Isa. Yahudi mengejek Nabi Isa, bahkan mereka bersekongkol dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Maka datanglah Nabi Muhammad membersihkan tuduhan-tuduhan itu, wahyu dari Allah. Dua surat khusus untuk Isa alaihi salam. Satu atas nama ibu Nabi Isa, surah Maryam. Satu atas nama datuk Nabi Isa, surah Ali Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Imran, Hanna, Maryam, Isa, inilah keluarga kecil. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Maka di awal-awal Al-Baqarah bercerita tentang Musa, di surat yang ketiga bercerita tentang bukan cuma Isa. Matius, Markus, Lukas, Yohanes bercerita tentang Isa. Tapi kita punya kitab ini terkait dengan kajian kita, tidak ada ikhtilaf tentang para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bercerita bukan tentang Isa saja, tapi tentang datuk dan nenek Nabi Isa. Datuknya Imran, neneknya Hanna, ibunya Maryam, dan sejarah Isa alaihi salam. Kita tak ada ikhtilaf tentang para nabi, maka inilah hadis yang kita kaji malam ini, ditutup dengan rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya hadis yang kita kaji malam ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim. Muttafaqun alaih, tidak diragukan kesahihannya, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Demikian, mudah-mudahan menjadi bekal buat kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan.